Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dalam suasana Idul Fitri. Mudah-mudahan silaturahim yang kita jalin di bulan yang penuh berkah ini dapat menambah wujud silaturahim persaudaraan sesama muslim, dan juga menambah keyakinan kita akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita mengkaji surat Ar-Ra'd ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qoblal hasanah wa qad khalat min qablihimul musalat wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya siksa sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya. Pendengar yang berbahagia, inilah gambaran orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Muhammad, kufur kepada agama Islam. Ketika diajak kepada jalan kebaikan, malah mereka minta, kalau benar Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang kamu sembah, turunkan azab bagiku. Inilah penantangan, pembangkangan yang dilakukan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, Nabi yang kita cintai. Padahal sebenarnya alangkah indahnya bila mereka berkata, kalaulah Tuhanmu Nabi Muhammad adalah Tuhan yang benar, turunkanlah rezeki bagi kami. Kan suasananya akan lebih sejuk sedikit. Kalaupun mendapatkan rezeki, kan dia juga yang untung. Tetapi itulah arogansi. Dia menantang kepada Allah untuk menurunkan bala. Dan Allah telah menurunkan bala, bencana, azab kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kaum Lut ditenggelamkan dan diratakan. Ingat bagaimana Qarun rata tanahnya dengan bumi. Ingat Fir'aun yang ketika kami belajar di Mesir masih melihat bukti-bukti peradaban yang megah dengan adanya piramida dan Abu Lahaul atau Sphinx. Semuanya akhirnya binasa. Hanya puing-puing sejarah sebagai bukti bagaimana peradaban yang besar pun jika Allah menghendaki untuk diluluhlantahkan hanya hitungan detik, semuanya menjadi binasa. Kita juga melihat bagaimana kuasa Allah dapat menghancurkan kota Banda Aceh. Itu adalah suatu hal getaran kecil tetapi sangat menggegerkan dunia. Namun suatu hal yang menjadi rahmat akan keberadaan Nabi Muhammad bagi kaum kafir Quraisy, bahwa Allah berjanji tidak akan menyiksa kaum kafir Quraisy selama Nabi Muhammad masih hidup. Dan itulah rahmatnya kepada kaum kafir Quraisy. Dan akhirnya apa yang mereka ucapkan di surat Ar-Ra'd ayat 6 ini berubah berbalik. Wayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kaum kafir Quraisy yang salah ucap akhirnya bertobat dan masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Inilah rahmatnya Islam, inilah rahmatnya Allah, inilah rahmatnya Nabi Muhammad. Wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Allah tetap membuka pintu tobatnya kepada seluruh manusia walaupun dia telah melakukan dosa yang sangat besar, sampai derajat kemusyrikan, kekafiran, kekufuran, kemunafikan. Kalau dia menghadap kepada Allah untuk bertobat, Allah menerima tobatnya. Tidakkah kaum musyrik Mekah bertobat kepada Nabi Muhammad, kepada Allah di saat Fathu Mekah? Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan Allah mengampuni mereka walaupun telah melakukan kemunafikan, kemusyrikan dan kezaliman. Tetapi bila momen taubat telah dibuka, Ramadan telah berlalu, dan sekarang kita masih diberi kesempatan untuk bertobat walaupun di bulan Syawal, dan kita tidak mengambil momentum itu, ingat, inna rabbaka lasyadidul iqab, siksa Allah adalah pasti dan sangat berat. Silakan Ustaz Fajrul. Iya. Siksa Allah akan datang setelah manusia yang menjalankan perintah Allah, dalam arti kata selalu membangkangnya dan membangkang terus menerus. Kenapa sampai Allah turunkan azab itu, yaitu di akhir, dalam arti kata menurut kita itu adalah ditunda. Tapi yang menjadi anehnya pada ayat ini, yaitu mereka malah justru untuk meminta azab itu lebih dahulu. Itulah disebabkan oleh kekufuran mereka. Tidakkah mereka berpikir bagaimana Allah telah menurunkan azab kepada kaum-kaum yang sebelumnya? Artinya mereka itu tidak sadar dalam kekufurannya, kekafirannya, sehingga selalu banyak menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana tentara bergazah yang Allah hancurkan, yang tidak tersisa sedikit pun. Allah membahasakan dalam Quran, yaitu ka'aspin ma'kul, di dalam surah Al-Fil. Itu mengibaratkan bahwasanya Allah menurunkan azab, yaitu yang mana azab itu terkena kepada orang dan tentara bergajah itu tidak tersisa sedikit pun mereka. Maka diibaratkan Allah ka'aspi ma'kul, bagaikan ulat memakan daun. Maka kalau kita lihat ulat memakan daun itu tidak akan tersisa sedikit pun. Na'udzubillah min dalik. Tidak tersisa sedikit pun daun jatuh ke atas bumi. Tidak sedikit pun yang tersisa. Begitulah azab Allah. Nah, hal yang seperti ini, apakah tidak kita memikirkannya bagaimana Allah menurunkan azab yang begitu dahsyatnya hanya gara-gara sebuah batu yang dibawa oleh burung ababil? Coba kita lihat lagi bagaimana air bandeng pada masa Nabi Nuh alaihissalam, sehingga keluarganya sendiri pun kata Allah, bukan termasuk golonganmu, bukan termasuk keturunanmu. Karena keturunan yang sesungguhnya orang yang taat kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Itulah sesungguhnya yang dimaknai dalam Islam. Karena pernah pada suatu hari Rasulullah mengakui bahwa Salman Al-Faris adalah dari golongan Ahlul Bait. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena Salman Al-Faris mampu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya sesuai dengan arahan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia yang sesungguhnya. Maka kita ini tidak jauh kemungkinan bisa kita menjadi ahlul bait kalau betul-betul kita mampu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena perintah itu sudah jelas, yang paling perlu adalah ketaatan kita kepada Allah. Yang paling perlu adalah kesabaran kita untuk melaksanakannya. Jangan sampai perjalanan ketaatan kita kepada Allah itu disebabkan karena hal yang sepele, menjadikan kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah juga dengan membahasakan dalam firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd, satu sisi Allah dahulukan sifat rahmat-Nya, maghfirah-Nya, walaupun banyak orang-orang yang dulu zalim, sebagaimana yang diceritakan Ustaz Zainal Arifin tentang Fathu Makkah tadi, banyak orang yang berlaku zalim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, membiarkan mereka itu kelaparan di wadi ataupun lembah kelaparan, membiarkan pengikut-pengikut Islam atau pengikut Rasulullah itu dalam bentuk-bentuk yang banyak sekali dizalimi. Tidak hanya Rasulullah, bahkan pengikutnya juga. Tapi begitulah Allah mengatakan, atas zat dirinya, wa inna rabbaka, yang mana disampaikan wahai Rasulullah, Tuhanmu sesungguhnya ladzu maghfirah, mempunyai ampunan linnas, bagi siapa? Atas zulmin, terhadap kezaliman-kezaliman yang mereka laksanakan. Tapi sisi lain juga Allah menunjukkan, yaitu kerasnya siksaan Allah, wa inna rabbaka la syadidul iqab. Ini menunjukkan bahwasanya Allah lebih mendahulukan sifat rahmatnya dan kasih sayang. Disebabkan apa? Allah tidak langsung memberikan balasan bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja dibiarkan untuk lebih menyadari apa yang diperbuatnya, dan sehingga apa yang ingin dikerjakannya ke depan berdasarkan betul-betul atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustaz Raymond. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Apa yang disampaikan Ustaz Fajrul Haq dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tetap taat kepada Allah, tetap sabar kepada Allah, dan jangan ada dendam di antara kita. Sebagaimana Nabi Muhammad, walaupun dicaci maki, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai penyair, tetapi ketika Fathu Mekah, dia berkata dengan perkataan yang begitu dahsyat, izhabu wa antumut tulaqa, pergilah kalian semua karena pada hari ini kalian adalah orang-orang yang merdeka dan bebas. Begitu juga lah pelajaran ini disampaikan Nabi Muhammad berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. La tasriba alaikumul yaum, hari ini tiada caci maki untukmu wahai saudara-saudaraku. Masih di bulan yang fitri ini, tidak ada dendam di antara saudara-saudara kita. Tiada dendam di antara tetangga-tetangga kita, tiada dendam dengan masyarakat di sekitar kita. Semuanya adalah persaudaraan. Inginkah kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Allah tetap memaafkan manusia walaupun dia zulm, walaupun dia musyrik, walaupun dia munafik, walaupun dia kafir, Allah tetap memaafkan. Masa kita tidak mau memaafkan saudara kita yang mungkin hanya melakukan kesalahan yang sepele tetapi menjadi begitu dendam berkarat di dalam sanubari? Ingatlah, azab Allah amat pedih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.